Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa, bisa bersilaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Thaharah, yang mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini dan juga yang kita baca di hari-hari sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Walau kana al-'udwu al-malmusu ashal. Ini ya, jadi pembahasan kita masih membahas tentang pembatal wudu pada bagian menyentuh perempuan, laki menyentuh perempuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya nggak bisa nyapa nih orang-orang yang komentar karena posisi kameranya jauh, lagi jajal apa namanya, lagi jajal set baru gitu, biar ya lagi bosen aja begitu, mau pindah tempat yang lebih bagusan, kira-kira begitu. Walau kana al-udwul malmusu ashal, kalau seandainya al-udwul malmusu ashal, al-udrul malmusu ashal, anggota tubuh yang disentuh ashal, yaitu anggota tubuh yang ashal itu artinya yang stroke, tidak bergerak. Jadi walau kana al-malmusu ashal, jadi kita sudah berwudu kemudian bersentuhan dengan lawan jenis pada bagian tubuh yang ashal, yang malmus. Katakanlah ada orang stroke sebelah kirinya saja, tangan kirinya stroke dan kita memegang tangan kirinya tersebut, itu kan asyal. Auzaidan, atau anggota tubuh yang sifatnya tambahan. Jadi dia bukan anggota tubuh asli tapi ditambahkan. Contohnya apa? Ya contohnya daging lumbuh. Kalau bahasa orang sini daging lumbuh gitu. Awaqa'al lamsu bighairi qasdin. Jadi berarti hukumnya sama nih. Walau kanal udul malmusu ashal, kalau seandainya bagian tubuh yang disentuh itu ashal, stroke, auzaidan, atau bagian tubuh yang bertambah, waqa'a lamsu bighairi qasdin, atau waqa'a terjadinya al-lamsu bighairi qasdin, tanpa keinginan, tanpa, ya dia enggak pengen bersentuhan, cuman enggak sengaja. Seperti orang yang sedang berjalan, kemudian disentuh, ditabrak oleh orang lain. Itu kan enggak sengaja. Wabighairi syahwatin, atau tanpa syahwat. Jadi baik itu sentuhnya anggota tubuh yang stroke, tanpa sengaja, tanpa syahwat. Fayantakidul wudu fi kulli dharik. Maka yang semua itu wudunya batal. Jadi Asy-Syafi'iyah tidak membedakan antara sengaja atau tidak sengaja. Asy-Syafi'iyah juga tidak membedakan apakah stroke atau tidak stroke. Asy-Syafi'iyah tidak membedakan antara syahwat atau tidak syahwat. Kalau dia perempuan bersentuhan dengan laki tanpa penghalang, maka batal wudunya. Dan ini salah satu mazhab yang sangat apa istilahnya, sempit dalam masalah menyentuh lawan jenis ya, dalam hal menyentuh lawan jenis apakah membatalkan atau tidak. Syafi'i itu termasuk mazhab yang paling sempit. Paling sempit dalam arti paling ketat, bahwa dia tidak membedakan antara syahwat atau tidak syahwat, sengaja atau enggak sengaja, disentuh atau menyentuh, semuanya sama. Kan kalau dalam masalah menyentuh lawan jenis apakah batal atau tidak, kan setidaknya ada tiga mazhab, ada tiga pendapat. Yang pertama, yang paling kenceng ya ini Asy-Syafi'iyah, beliau tidak membedakan antara disentuh atau menyentuh, sengaja atau enggak sengaja, apa namanya, syahwat atau tidak syahwat, pokoknya bersentuhan tanpa penghalang batal wudunya. Nah, ada mazhab yang kebalikan daripada Asy-Syafi'iyah yang jauh lebih luas, yaitu mazhab Al-Hanafiyah yang menyatakan bahwa aula mastumunisa itu artinya bukan menyentuh tapi menggauli. Jadi 180 derajat bedanya. Itu Asy-Syafi'iyah Al-Hanafiyah, yaitu lams aula mastumunisa dalam ayat diartikan au jama'tumunisa. Dan itu tafsirnya Sayyidina Ibn Abbas. Kemudian mazhab yang ketiga ni antara Syafi'iyah dengan Al-Hanafiyah itu ya Hambali, Al-Hanabila mengatakan bahwa menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan kecuali dengan dibarengi syahwat. Jadi itu yang batalin gitu. Ini kalau dari kayak gini apa namanya, itunya kurang ini ya, pencahayaannya kurang bagus. Mana tadi? Fi kulli dhalika li'anna lamsu hadas li'anna lams hadasun li zahiril ayatil karimah. Karena yang namanya lams itu ya itu hadas, dan dia adalah hadas li zahiril ayatil karimah, karena sebab ayatnya, teksnya, zahir teksnya mengatakan aulams aulamastumunisa, dan itu tidak dibedakan apakah ada syahwat atau tidak ada syahwat. Teksnya tidak membedakan itu, begitu. Teksnya tidak membedakan apakah ada syahwat atau tidak ada syahwat, sengaja atau enggak sengaja, karena lamastumunisa itu artinya bersentuhan. Yang namanya bersentuhan itu tidak ada yang menyentuh dan tidak ada yang disentuh, ya dua-duanya bersentuhan begitu. Wala yanqudu lamsul sya'ri wadh-dhufri was-sidni. Nah, ini kalau ini menjadi syarat kelima nih. Kemarin kita singgung bahwa Abi Syuja menyebutkan empat hal kan gitu lah. Persentuhan laki perempuan tanpa penghalang bukan mahram. Satu lagi nih usianya nih, fal walayan kuduram susyari wal zufri wasinni, dan tidak batal wudunya. Apa yang tidak batal wudu? Lam susyari menyentuh rambut, wal zufri kuku, wasinni ya dan juga gigi, rambut, kuku dan juga gigi. Jadi kalau saya ngajar biasanya bab batal wudu, saya lebih ringkas. Menyentuhnya batal tuh pada bagian yang ada dagingnya. Kalau nggak ada dagingnya, rambut, gigi, dan kuku, itu nggak batal. Al-rajihi menurut pendapat yang rajih, li'anna, rajih syafi'iyah tentu ya, li'anna mu'zamul iltidazi bihadihil asya bin nazari. Karena mu'zam, kebanyakan, iltidaz, menikmati, bihadihil asya, menikmatinya seseorang dengan keindahan rambut, kuku dan juga gigi itu bin nadhari, dengan penglihatan. Falaysa fi madhinnati syahwati bil lams. Jadi biasanya yang namanya rambut, gigi dan juga lams itu bisa dinikmati, orang bisa ya mungkin dia terpengaruh tapi dengan penglihatan. Padahal dalam masalah ini kita enggak ngomongin penglihatan, tapi kita ngomongin alams gitu. Nah, rambut, zufur dan sin itu kalau dipegang orang enggak bakal bersyahwat kan. Standar cantik enggak cantik itu kan bukan kuku, bukan rambut, bukan juga gigi kan gitu. Kan enggak mungkin ada orang bilang, cantik enggak calonnya? Cantik. Apa buktinya kalau dia cantik? Giginya make behal kan. Kukunya warna-warni kan enggak, itu bukan standar cantik. Bukan lazimnya orang merasa terpengaruh atau tertarik dengan apa gigi, rambut dan kuku. Dan dia bukan tempat di mana orang menikmati lawan jenis karena sebab persentuhan. ya dia menikmati kalau ngelihat doang, tapi kalau bersentuhan kan gak maki itu. Ini kan kita lagi ngomongin madhinnatu syahwat bilams, falaysa fi madhinnati syahwati bilams. Jadi yang namanya siapa namanya rambut, kuku dan gigi itu ilmu dhamal i'tidadi bihadhil asyabin nazar, falaysa fi madhinnati syahwati bilamsi, dan yang semua itu tadi laysat fi madhinnati syahwa, bukanlah madhinnah. Madhinnah itu dhannul ghalib, kebiasaan yang paling sering, kebiasaan yang paling banyak, tempat timbulnya syahwat dengan persentuhan. Dan ada kaidah dalam Asy-Syafi'iyah itu al-madhinnatu tatanazzalu manzilatal ma'innah. Al-madhinnah al-madhinnatu dhannul ghalib, biasanya gitu, tempat yang biasa gitu. Madhinnah itu tempat yang sangat biasa. Dhannul ghalib, tempat biasa orang bersyahwat ya bilams, posisi keadaan kondisi di mana orang biasanya menimbulkan syahwat ya bilams, itu dengan persentuhan. Dan persentuhannya itu pada bagian yang ada kulit, yang ada dagingnya, rambut gitu ya, orang megang rambut, megang kuku, megang gigi, itu nggak ada bernafsu gitu, kecuali orang yang sakit emang dia punya penyakit dia gitu. Itu maksudnya, mudah-mudahan paham. Fi madhinnati syahwati billams walau lamasa udwan mubanan, kalau seandainya ada orang yang menyentuh udwan, anggota tubuh mubanan, mubanan itu artinya maktu, anggota tubuh yang terpotong. Katakanlah dia lagi jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada kecelakaan, motor nabrak mobil, dalam mobil tersebut, dalam motor tersebut ada perempuan, tabrakan kakinya buntung misalnya begitu ya. Misalnya kakinya buntung, tangannya buntung, ketonjok dia tuh pakai tangan perempuan yang buntung tadi. Nah itu namanya udwan mubanan gitu. Atau lagi di TKP kecelakaan, atau dia lagi di laboratorium forensik, ada anggota tubuh perempuan yang terpotong, dia pegang, apakah wudunya batal atau tidak? Walau lama sa'udwan mubanan, kalau dia menyentuh anggota tubuh yang mubanan, yang terpotong, au min imra'atin, dari perempuan, au lam susagiratin, atau menyentuh anak kecil, lam tabluk hadda syahwati, yang tidak sampai pada, yang belum sampai syahwat. Anak kecil yang belum mengerti syahwat. Ya baik kan gitu, baik, kemudian anak-anak SD itu kan belum ngerti syahwat. Nggak tahu ya sekarang ya, gitu ya. Anak-anak kan mainnya udah bauni banget sekarang. Tapi intinya bahwa anak kecil yang lam tabluk hadda syahwati, yang belum sampai pada pengetahuannya tentang syahwat, lam yantakidil wudu, maka wudunya tidak batal, ala rajih, menurut pendapat yang rajih gitu. Jadi kalau kita mau ke masjid, biasanya tetangga kiri kanan tuh lagi mau, kalau ada tetangga kiri kanan lagi mong-mong anaknya misalnya. Dia lagi mong-mong anaknya, kemudian di, apa namanya, kita sebagai tetangga kemudian kan kita tegur. Nah, kalau ada anak kecil kita negur sambil megang pipinya biasanya gitu. Kita udah wudu nih mau ke masjid, kita bilang cantik, cantik, cantik kan begitu. Kita pegang pipinya, wudu kita gak batal. Karena yang kita pegang anaknya, anak kecil kan gitu. Yang batal kalau kita pegang pipi maknya tuh yang lagi gendong. Itu bukan cuma batal tuh, itu bisa berantem sama laki gitu. Jadi kalau bayinya itu gak batal. Kenapa? Lam tabluk hadza syahwati gitu. Lianna dzalika, nah ini cetakan beberapa kitab tuh tidak ada laisanya. Jadi lianna dzalika fi madhinati syahwat, padahal yang benar tuh lianna dzalika laisa fi madhinati syahwat. Karena menyentuh anggota tubuh yang terpotong atau menyentuh anak kecil yang belum baligh, yang belum ngerti syahwat, laisa dzalika, lianna dzalika laisa fi madhinati syahwat. Ya teman-teman, kalau pun teks punya cetakan sama kayak saya ini, tambahin tuh li anna dzalika fi madhinati syahwat, enggak benar, tapi li anna dzalika laisa fi madhinati syahwati kal muhrimi, sebagaimana muhrim, muhrim kal mahrumi, mohon maaf, sebagaimana mahram. Li'anna dhalika laysa fi madhinnati syahwat. Karena itu bukanlah tempat di mana, bukan tempat kondisi di mana orang bersyahwat. Orang enggak ada megang tangan buntung tiba-tiba bersyahwat, itu kan enggak ada. Dan ini mazinnah ya, mazinnah itu dhannul ghalib. Lazimnya orang seperti itu, kebanyakan orang kayak gitu. Kalaupun ada orang yang tidak bersyahwat gitu ya, ya itu urusan beda lagi. Nadir, nawadir, kal'adam kan gitu. Sesuatu yang nadir tuh kita gak pakai gitu. Yang kita pakai itu dhannul ghalib. Maka disebut mazinnah. Nawadir lah yudabar, sesuatu yang jarang-jarang terjadi itu gak kita hitung gitu. Kal mahram sebagaimana mahram kan gitu. Sebab kenapa kemudian mahram apa namanya tidak batal wudunya, karena mahram itu laisa fi madhinati syahwat. Mahram itu bukanlah kondisi di mana orang bersyahwat. Kan enggak ada orang dempet-dempetan sama adiknya kemudian jadi syahwat gitu, kan enggak ada. Orang juga enggak mungkin tiba-tiba berdekatan sama bibinya kemudian jadi syahwat, kan enggak ada. Orang enggak mungkin gitu ya punya abang, punya apa perempuan nafsu sama abangnya, laki-laki nafsu sama adiknya, nafsu ada kakaknya, kan enggak mungkin gitu. Kalau kakak ipar ya mungkin. Kakak ipar. Tapi kalau kakak kandung sendiri kan enggak mungkin. Itu mazinnah namanya, mazinnatu syahwatnya enggak begitu. Mazinnatu syahwatu rajul laisa fi mahram. Mazinnah syahwatnya rajul itu bukan di pada mahramnya. Kalaupun ada orang punya penyakit nafsu sama mahramnya, ya itu penyakit dia. Dan itu minan nawadir, yang sesuatu yang nadir itu kan tidak bisa dijadikan patokan hukum. Jadi hukumnya itu maksur alaihi. Kalaupun dia nafsu ya hukumnya maksur aja untuk dia sendiri, tapi tidak bisa diumumkan. Karena lazimnya gitu ya. Lazimnya orang enggak ada yang bersyahwat sama adiknya, sama ibunya, sama bibinya, sama neneknya, apalagi kan gitu. Wa in lamasa mahraman, wa in lamasa mahraman, kalau seandainya dia bersentuhan mahraman dengan mahramnya, binasabin, mahram karena sebab nasab, au radain karena sebab susuan, au musaharatin karena sebab pernikahan, la yantaki fahal yantaqidul wudu, gitu. Jadi mahram yang di sini artinya mahram muabbad, mahram selama-lamanya. Jadi mahram itu ada dua. Jadi kenapa Imam Taqiyuddin Al-Hisni menyebutkan ini? Karena untuk memberikan informasi bahwa ada mahram bukan karena sebab tiga ini. Mahram karena sebab nasab, mahram karena sebab sesusuan, mahram karena sebab pernikahan. Ini tiga sebab mahram yang sifatnya mu'abbad selama-lamanya. Tapi ada mahram yang juga sifatnya mu'akkad sementara, temporer gitu ya. Mahram mu'abbad dengan mahram mu'akkad. Mahram mu'akkad yaitu seperti ajami. Seperti orang asing, bukan siapa-siapa. Cuman kita haram menikahi. Cuman haram menikahinya temporer, itu mahram mu'akkad namanya. Yaitu siapa? Istrinya orang lain. Itu kan bukan mahram kita. Cuman kita gak boleh nikahin karena dia masih bininya orang. Ntar tungguin kalau dia cerai baru boleh kita nikahin kan gitu. Kemudian ada ipar. Ada ipar itu bukan mahram kita. Cuman kita haram menikahi. Kenapa? Karena ada keharaman dalam syariat madu. Adik ipar bersama kakaknya. Jadi kita udah nikahin kakaknya, adik ipar kita mau nikahin lagi, ya gak boleh. Itu mahram mu'akkad. Kemudian siapa lagi? Perempuan masih dalam masa iddah, itu juga mahram mu'akkad. Kemudian perempuan mantan istri kita yang kita talak tiga, itu mahram mu'akkad. Nah, jadi yang disebutkan dalam ini adalah mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Mahram selama-lamanya itu sebabnya tiga. Pertama bin nasab, karena sebab nasab. Apa itu? Ya ke atas seterusnya, ibu kita terus kakek, sampai nenek terus ke atas, atau anak kita terus ke bawah, anak kita, cucu kita, atau ke samping kiri kanan gitu. Kakak apa namanya, adik kita, itu mahram. Atau ke samping yang jauh, yaitu bibi kandung. Bibi kandung kita, baik itu bibi kandung dari laki-laki, maksudnya dari ayah kita, atau bibi kandung dari ibu kita, itu mahram. Atau keponakan. Nah, keponakan itu juga mahram, mahram kita. Jadi ada lima sebenarnya kalau dari sisi nasab. Ibu ke atas, itu anak ke bawah, terus ke bawah, saudara-saudari, bibi sekandung, baik itu daripada ibu, atau ayah kita. Yang kemudian yang kelima adalah keponakan, keponakan kandung ya, artinya kita punya abang, kita punya adik, dia punya anak, anaknya itu mahram kita gitu. Itu dengan nasab. Wa au rodo in, atau karena sebab rodo, susuan. Nah, yang jadi mahram karena sebab susuan, pertama ibu yang menyusui tentu ya kalau dia laki-laki, kemudian saudara saudari sesusuan, orang-orang lain yang nyusu kepada ibu tersebut gitu, kemudian anak daripada ibu susuan tersebut begitu, kemudian apa namanya saudari daripada ibu susuan tersebut, dan juga suami daripada ibu susuan tersebut kalau dia, kalau dia adalah perempuan, kalau yang nyusu itu ada perempuan. Ghorobain au musaharatin, atau karena sebab pernikahan. Mahram karena sebab pernikahan, pertama ibu daripada istri kita. Jadi ketika kita menikahi, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri, itu ibunya otomatis jadi mahram, dan mahramnya muabbad selama-lamanya begitu, ibunya. Kemudian anak daripada istri kita, maksudnya kalau ada kita punya istri, kita ngawinin janda dan dia janda udah bawa anak tuh, anak perempuan. Nah, anaknya tuh mahram kita, tapi syaratnya kita campuri dulu istri kita. Jadi kita nikah nih, kita ketemu perempuan, perempuan janda, jandanya udah bawa anak, satu lah katakan, atau dua lah, dan anaknya salah satu dari dua anak itu perempuan. Nah, maka anak perempuan tuh belum jadi mahram kita, selama, kecuali kalau kita udah gauli istrinya, istri kita, ibunya gitu. Jadi kalau anaknya cukup akad, itu langsung otomatis jadi mahram. Tapi kalau orang tuanya kita nikahin, anaknya belum jadi mahram kecuali kita gauli gitu. Bedanya, kenapa dibedakan? Karena biasanya ibu itu rela melakukan apapun untuk anaknya, tapi anak gak rela melakukan hal-hal untuk ibunya. Jadi kalau ketika akad ibunya gitu, belum kita gauli, kemudian ternyata anaknya demen sama kita, atau kita demen sama anaknya, kita cerain ibunya, kita nikahin anaknya sah gitu. Dan ibu gak bakal marah, karena dia memikirkan kebahagiaan anaknya. Tapi kalau anaknya kita akad, qabil itu, ibunya otomatis langsung jadi mahram. Nanti satu waktu ibunya demen sama kita, apa kita demen sama ibu, naudzubillah itu ya, gak jarang terjadi, tapi ya, apa namanya, gak boleh, udah haram. Kenapa? Syariat menjaga perasaan kita tuh. Karena perempuan, nah ibu itu, nah itu jadi ibu daripada istri kita, anak perempuan daripada istri kita, kemudian siapa lagi? Istri daripada anak-anak kita gitu. Istri dari anak kita. Ini kita punya anak laki-laki, kemudian dia nikah. Nah, istrinya itu mahram muabbad kepada kita, mantu gitu. Istri mahram muabbad. Kemudian yang keempat, istri daripada ayah kita. Ini kita punya ayah duda misalnya, kita punya ayah, atau enggak duda ya, kita punya ayah, nikah lagi yang kedua, nikah lagi yang ketiga begitu. Nah, itu jadi mahram kita selama-lamanya. Itu mahram karena sebab musyaharah gitu. Nah, ini mahram yang selama-lamanya ini, apakah kalau menyentuh menjadi batal wudunya? Fahal yantaqidu wudhuha ya fahal yantaqidu wudhu, apakah wudunya batal? Qaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yantaqidu li'umumil ayati. Yantaqidu li'umumil ayati, batal wudunya li'umumil ayah, karena ayatnya umum, karena sebab keumuman ayat. Aula mastumun nisa. Nisa itu kan ya perempuan, pokoknya yang namanya perempuan wudunya batal, baik itu mahram atau bukan mahram. Li'umum bil ayah. Dan ini madhab al-qadim al-syafi'iyah gitu. Warajihu, dan yang rajih, yang diunggulkan, annahu, dan ini pendapat kedua ya. Pendapat kedua itu pendapat yang rajih, sekaligus ini madhab al-jadid. Annahu la yantaqid al-bawazanya wudu tidak batal, li'anna al-mahram, karena sebab mahram itu, laisat fi madhinnati syahwa, mahram itu bukanlah kondisi, bukanlah orang yang biasa orang bersyahwat kepada mereka. Itu tadi ya, dhannul ghalib. Normalnya, lazimnya orang tidak mungkin bersyahwat kepada adiknya begitu. fi madhinnati syahwat. Dari mana ini madhinnati syahwat mahram muncul? Dari istinbatnya ulama. Dari istinbatnya ulama-ulama Asy-Syafi'iyah kan begitu. Jadi mereka beristinbat ulama ustumun nisa. Dari teks An-Nisa itu kemudian beliau keluarkan pengecualian. Ini madhinnati An-Nisa ini dikecualikan apa namanya mahram. Kenapa dikecualikan? Karena lah mahram laysat fi madinati syahwat. Dia bukan orang yang biasanya bersyahwat kepada mereka. Kemudian anak-anak kecil dan seterusnya. Jadi lau mastumun nisa dari teks nisa itu diistinbatkan. Wa yajuz, nah ini kaidahnya penting nih kaidah wa yajuzu ayastanbita minan nasi ma'nan yukhassisu umumah. Dan dibolehkan yastanbit kita mengambil sebuah kesimpulan minan nasi daripada teks makna, kita boleh mengambil satu makna, satu konklusi, satu illah, satu sebab hukum. Satu sebab satu apa? Makna itu satu apa ya? Satu makna apa sih? Satu substansi ya. Dibolehkan kita mengambil beristinbat dari sebuah teks satu makna yang dengan makna itu, dengan istinbat itu kita khususkan keumuman teks gitu. Teksnya aula mastumun nisa. Nisa itu umum, tapi dari umuman itu kemudian kita keluarkan siapa al mahram. Kenapa mahram laisat fi madhinati syahwa. Kemudian al imra'ah lam tablugh hadd asyahwa. Perempuan yang enggak ini. Kenapa dikatakan perempuan yang belum balik? Li'annahu lam tablugh hadd asyahwah, karena dia enggak mengerti yang namanya syahwat. Maka ini kan al-mahram, itu kan istinbat daripada teks yang umum. Lalu teks yang umum ini kita khususkan dengan istinbat kita sendiri, dengan istihadnya kita sendiri. Nah, itu dibolehkan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi mengeluarkan satu makna daripada teks, lalu makna tersebut kita khususkan apa namanya teksnya. Itu dan itu dibolehkan. Ini memang bagian daripada ijtihad. Wa yajuzu ayastanbita minan nasi, dibolehkan beristinbat daripada teks yang ada sebuah makna, sebuah substansi, sebuah kekhususan, yukhassisul umum, yang dengan makna tersebut kita khususkan umum keumuman ayat itu. Jadi keumuman ayat An-Nisa dikhususkan bukan dengan teks lagi, bukan juga dengan hadis, bukan juga dengan teks juga, tapi dengan istinbat daripada teks tersebut. Jadi lahiran daripada teks tersebut justru mengkhususkan. Dan itu dibolehkan. Memang itu inti ijtihad. Kan itu inti ijtihad memang begitu. Wa annahu wal ma'na. Dan makna yang diambil istinbat daripada teks finaqdil wudu dalam hal membawa apa membatalkan wudu kaunu ghairil mahrami la tush fi madinati syahwat, yaitu ghair mahram orang yang bukan bagian dari mahram fi madinati syahwat, itu adalah orang yang biasanya lazimnya orang bersyahwat, kondisi di mana orang kalau bersentuhan dia bersyahwat. Wa hadza, dan ini madhinnatu syahwah mafqudun, itu tidak ada kondisi di mana orang bersyahwat itu tidak ada, mafqud tidak ada fil mahram, tidak ada kalau kita bersama mahram gitu, artinya bersentuh dengan mahram itu tidak apa namanya tidak menimbulkan syahwat. Itu tadi, kalaupun ada orang yang bersyahwat dengan mahramnya, itu dia punya penyakit. Dan itu nawadir, sesuatu yang sangat jarang sekali. Dan nawadir itu sesuatu yang tidak bisa dijadikan, tidak bisa dijadikan dalil begitu. Wa mana tadi? Walamsu. Walamsu rojulil mar'ata, dan pernyataan atau teksnya Imam Abi Syuja. Matan Abi Syuja. Alamsul rojulil mar'ata. Menyentuhnya laki-laki dan perempuan. Uhturi zabihi. Dengan teks tersebut uhturi zabihi, dikeluarkan. Jam berapa sih? 29. Dikeluarkan dengan teks tersebut amma idza lamasa sahiratan. Dikeluarkan daripada teks tersebut amma, yaitu idza lamasa sahiratan, kalau kita menyentuh anak kecil la tushtaha, yang tidak ada syahwatnya. Artinya yang kita tidak tertarik dengan dia. Orang kan enggak mungkin ada syahwat kepada perempuan anak kecil. Ya kalaupun ada pedofil, dan pedofil itu kan penyakit gitu. Waqad marra, dan kita sudah lewat pembahasan yang tadi. Pembahasan ini anak kecil yang la tushtaha. Wa amma idza lamasa amrad. Kalaupun ada orang yang menyentuh amrad. Apa itu amrad? Amrad itu anak kecil yang mukanya tuh cantik. Dia bersih, mukanya putih, enggak punya kumis, enggak punya jenggot. Amrad itu namanya. Mirip kayak perempuan. Dan itu banyak ya. Orang Indonesia, non-Indonesia banyak ya gitu. Jadi anak kecil nih cantik, cakep begitu ya. Enggak punya jenggot, enggak punya kumis. Pokoknya cakep begitu. Kita tuh yang lihatnya pengen gitu. Pokoknya cantik gitu, enggak punya kumis, enggak, biasanya itu masih anak kecil ya, belum pada balik. Gimana nih kalau kita menyentuh amrad? Kan gitu. Ini Syafi'i dari tadi ngomong mazinnatus syahwat. Bagaimana kalau ada anak kecil laki-laki, tapi kadang orang bersyahwat, kenapa? Karena mukanya cantik. Mukanya cantik, putih, bersih, enggak ada kumis, enggak ada jenggotnya, pokoknya cakep lah gitu. Kayak kita nonton, kayak kita ngeliat perempuan aja, itu namanya amrad. Kan dari tadi ini Syafi'i ngomongnya mazinnatu syahwat mulu. Ini gimana kalau ada laki-laki, mukanya bersih, gak punya jenggot, gak punya kumis, masih kecil, imut, cantik kayak perempuan. Wa amma idza lamisa amrad la yantaqin. Maka wudunya gak batal. Wa huwa rajih, dan itu pendapat yang rajih. Ya iyalah, karena syaratnya kan dua, syahwat perempuan kan gitu, ada perempuan ada syahwat gitu. Kalau syahwat doang nggak ada perempuan ya kagak gitu, berarti ente yang sakit itu namanya. Kalau ente nyentuh bukan perempuan tapi bersyahwat, itu ente yang sakit namanya gitu. Jadi syaratnya itu dua, ada perempuannya ada syahwatnya, itu yang kemudian membatalkan apa namanya, batalkan wudu. Wa huwa rajih, dan itulah pendapat yang rajih. Walana wajhun, dan dalam madhab kami, madhab Asy-Syafi'iyah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, wajhun, ada satu pendapat dari ulama Asy-Syafi'iyah, anna lamsahu, bahwasanya menyentuh amrad, anak laki-laki yang cantik itu, yantaqid, yankudu, yaitu membatalkan wudu kal mar'ah, sebagaimana menyentuh perempuan. Dan ini kan gak benar, dalam arti iya teksnya kan udah menyimpang, bahwa teksnya itu awla mastumun nisa, kalau kalian bersentuhan dengan an-nisa. Nisa itu perempuan, kalau udah jelas dia laki-laki bukan perempuan namanya, maka wudunya gak batal. Min gairiha wa qawluhu min gairiha irin. Pandangannya imam pernyataannya matan Abi Syuja min gairiha irin, tanpa penghalang, uhturi zabihi, dengan teks tersebut dikecualikan amma idza kana bainahuma, kalau di antara bainahuma, antara basyaratain, antara kulit laki-laki dan kulit perempuan, hailun, ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang walau raqqa, walaupun tipis, itu tetap tidak membatalkan. Fa innahu la yankut, itu tidak membatalkan wudu, wallahu a'lam. Jadi kalaupun ada penghalang tipis, kain doang atau sekedar tisu, jadi penghalang, itu tidak disebut lams, maka tidak membatalkan wudu begitu. Jadi kalau kita konklusikan dari lima tersebut, apa dari lima tersebut, dari apa yang kita baca hari yang lalu dengan yang sekarang, bahwa batalnya wudu dengan menyentuh lawan jenis itu ada lima syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Pertama, alams itu apa, laki dan perempuan, artinya benar-benar perempuan. Artinya kalau bersentuhan dengan orang lain yang kelaminnya sama, itu kan gak batal. Atau kelaminnya masih diragukan, kita gak tahu tuh tadi yang nyentuh kita laki apa perempuan. Lagi di jalan, sebagaimana kita contohkan di pertemuan sebelumnya, lagi di jalan mau ke masjid, tiba-tiba ada orang lari kencang banget kan gitu. Megang kita, artinya kita bersentuhan dengan orang yang lari tersebut, dan kita udah wudu, apa wudunya batal atau enggak? Karena kalau kita lihat rambutnya digondrong kayak perempuan gitu, cuman larinya kenceng banget. Masa iya ada laki lari pada perempuan lari kenceng banget, tuh kan kayaknya laki, tapi kita bingung, cuman rambutnya panjang tuh kayak perempuan kan gitu, larinya cepet banget gitu kan. Orang super girl aja kan larinya kenceng banget. Ada kemungkinan dia laki-laki dengan larinya kencang, tapi juga ada kemungkinan dengan rambut yang panjang tuh dia perempuan, ya kan? Tapi rambutnya panjang mah perempuan Ustaz, nggak laki-laki. Tapi larinya kencang. Apa mungkin perempuan lari kencang? Ya mungkin aja kan gitu. Juara satu lomba lari maraton, nomor putri di ASEAN Games itu perempuan semua. Ya. Lari. Nomor juara satu sprinter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, itu di nomor putri ASEAN Games itu perempuan semua yang juara. Jadi pastikan laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, bersentuhannya tanpa penghalang. Bersentuhannya tanpa penghalang. Yang ketiga, bersentuhannya pada bagian yang ada kulitnya. Rambut, gigi, dan kuku tidak membatalkan wudu. Yang keempat adalah bersentuhan dengan lawan jenis yang sudah tabluk hadda syahwah. Dia sudah ngerti syahwat, sudah bersyahwat. Sudah baliklah begitu ya. Walaupun belum tentu juga, tapi biasanya kalau udah balik udah ngerti syahwat gitu. Yang keempat yang bersentuhan adalah mahram. Yang bukan mahram. Jadi lima syaratnya. Laki dan perempuan bersentuhan tanpa penghalang pada bagian yang ada kulitnya, bagian yang ada dagingnya, maaf. Kemudian sudah dewasa, sudah balik. Yang kelima adalah bukan mahram. Maka kalau mahram enggak batal wudunya. Itu lima syarat. Tadi kita singgung bahwa dalam hal menyentuh lawan jenis apakah batal wudu, ada tiga mazhab tuh. Ada tiga mazhabnya, ada tiga pandangan ulama. Pandangan yang sangat ketat sekali yaitu Asy-Syafi'iyah, sempit sekali dalam masalah ini, pokoknya nyentuh perempuan batal. Dan ini menyulitkan kita kalau kita lagi tawaf di Masjidil Haram, dan itu sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa gitu, pasti kena. Dan kalau kita batal wudu kemudian balik ke tempat wudu, dari matof itu, dari tempat tawaf ke tempat wudu tuh mungkin bisa makan waktu setengah jam kalau orang kayak kita nih, orang anak muda gitu ya, yang bisa lari kencang. Tapi kalau orang tua tuh bisa sejam setengah gitu. Jadi dia balik ke tempat wudu, dia balik lagi ke matof tuh udah 2 sampai 3 jam. Udah 2 jam. Dia udah enggak ketemu lagi sama rombongannya. Maka dalam hal ini kan untung ada mazhab yang berbeda. Itu mazhab yang paling sempit. Mazhab yang paling luas itu Al-Hanafiyah. Karena mengatakan awlamastumun nisa itu artinya awjama'tumun nisa. Awjama'tumun nisa itu menggauli, mencampuri. Kemudian yang ketiga yaitu mazhab Al-Hanabilah yang lebih ringan. Artinya tidak sesempit Asy-Syafi'iyah tapi juga tidak seluas Al-Hanafiyah. Yaitu bersentuhan dengan lawan jenis dengan diikuti iltizaz, dengan diikuti al-iltizaz, kenikmatan atau adanya syahwat di dalamnya. Kalau tidak ada syahwat, maka tidak batal. Tapi ikatan ada syahwat, enggak ada syahwat itu menjadi lemah ya. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Kenapa? Ya karena madzinahnya laki-laki, ya pasti bersyahwat kalau perempuan. Itu kondisi yang fitrah bahwa laki-laki itu bersyahwat kepada perempuan gitu. Itu kondisi yang fitrah. Maka kalau dibedakan bersyahwat itu atau enggak bersyahwat agak susah. Kan gitu kan. Yang namanya laki ya syahwatnya ke perempuan, perempuan syahwatnya kepada laki-laki gitu. Kan gitu. Coba lihat perusahaan-perusahaan yang kebanyakan pengunjungnya laki pasti naruh front office-nya perempuan. Di mana-mana. Perusahaan, perdagang atau apapun, kalau pengunjungnya banyak laki, pasti front office-nya perempuan. Tapi sebaliknya, kalau ini masalahnya perempuan, nah gitu, front office-nya laki-laki. Dan laki-laki yang good looking, yang ganteng, yang cakep, yang gagah. Walaupun ujung-ujungnya juga gay juga, tapi tetap. Kan gitu. Itu jadi pendapat Hanabilah yang mengatakan membedakan antara apa namanya syahwat atau tidak syahwat begitu. Itu agak lemah. Karenanya apa namanya kita Syafi'iyah enggak pakai itu. Tapi kalau kita pakai Al-Ahnaf yang mengatakan aujama'tu munisa di pertemuan kemarin kita udah singgung, itu enggak nyambung tuh teksnya. Karena Allah menyebutkan aulamastu munisa direndengin, dibarengin dengan ja'a hadu minkum minal ghaid, buang hajat. Buang hajat itu seluruh ulama sejagat itu sepakat. Buang hajat itu membatalkan wudu dan dia hadas kecil. Maka kalau al-lamastu munisa diartikan ja'a jima, yang mana itu mewajibkan mandi janabah, berarti enggak beraturan ini teks. Dan itu bukan karakternya teks wahyu begitu. Teks wahyu pasti beraturan hukumnya. Jadi dua pandangan Al-Hanafiyah dan juga Al-Hanabilah itu sudah dibantah oleh Syafi'iyah. Makanya Syafi'iyah itu paling ketan gitu. Tapi kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah apa namanya tidur depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad lagi sholat tahajud. Anda kan karena sudah kita pakai pakem Asy-Syafi'iyah yang katanya ini, maka itu kan ditakwil. Apa iya Sayyidah Aisyah tidur telanjang kan gitu? Apa iya Sayyidah Aisyah tidur telanjang, tidur nggak pakai baju? Kalaupun katakanlah tidur pakai baju kemudian kakinya tersingkap tidak ada penghalang, apa iya Nabi Muhammad langsung pegang gitu? Kan Nabi Muhammad punya kum. Apa kum? Kum ini lubang, ini lubang apa namanya? Ini namanya kum. Orang jazirah kalau pakai gamis tuh, itu kan ini kinema kum. Kumnya orang jazirah tuh kan gede-gede juga, lumayan gitu. Itu kan ditakwil kan gitu. Tapi dulu Nabi Muhammad cium istri-istrinya sebelum dia sholat. Itu kan nyentuh, kan gak ada cium wireless gitu ya. Cium jarak jauh kan gak ada. Cium. Itu kan juga kemudian ditakwil. Jadi pakem ini kemudian membuat Asy-Syafi'iyah mentakwil beberapa hadis. Itu kan takwil. Nah, itu salah satu kalau takwil tentang Asy-Syafi'iyah tentang Nabi Muhammad mencium ba'du azwaji, mencium istri-istrinya itu kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak terkena hukum batal wudu. Kenapa? Fa innahu amlakukum lil irba. Sayyidah Aisyah yang mengatakan demikian bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling pandai menjaga syahwatnya gitu. Maka kalau kita beda sama Nabi Muhammad, jadi hukumnya itu enggak berlaku buat Nabi karena Nabi Muhammad orang yang paling pandai menjaga syahwat. Jadi itu pendapat Asy-Syafi'iyah dalam hal menyentuh lawan jenis membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam. Pak Ahmad MZ ini kelihatan, cuman teksnya itu agak jauh saja nih. Karena lagi jajal set baru, kameranya agak jauhan. Biar kelihatan kita begitu kayak orang-orang. Jadi insya Allah nanti dijawabnya udah beres ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Besok hari Sabtu, Minggu kita libur, kita mulai lagi hari Senin. Kita mulai lagi hari Senin. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat kelak. Bapak, Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, bagi para asatidz yang mengikuti kajian ini, tokoh masyarakat, para kiai ajengan, teman-teman sarjana muslim, kalau menemukan ada kesalahan pada bacaan mohon dikoreksi, kalaupun ada menemukan kesalahan dalam penerjemahan juga saya sangat senang sekali jika dikoreksi. Apalagi kesalahan dalam penjelasan, saya amat sangat senang sekali jika dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar sekaligus atau juga langsung ke nomor pribadi saya. Boleh ditelepon kalau tahu nomor pribadi, boleh ditelepon, boleh di WhatsApp, boleh diapain aja silahkan. Saya amat sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.